Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakam fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ahibati fillah, insyaAllah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan membaca tafsir surah Tur. Barakallahu fikum. Dan kita masih pada ayat yang ke-44 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa iyyaraw kisfan minas samaa'i saqita yaqulu sahabum markum. Amasi Allah azza wa jalla bercerita tentang orang-orang musyrikin kafir kepada Allah. Wa iyyaraw, dan di saat mereka melihat kisfan minas samai, kisfan itu adalah potongan, gumpalan-gumpalan potongan awan hitam berjatuhan dari langit. Minas samai saqitat, yaqulu, mereka mengatakan, sahabum marhum, ini adalah awan-awan yang berkumpul atau terhimpun yang akan menurunkan hujan. Sahabum markum. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fadharhum hatta yulaqu yawmahumul ladhi fihi yus'aqun. Biarkan mereka sampai mereka bertemu, berjumpa pada hari mereka, alladhi fihi yus'akun, hari yang mereka padanya akan dibinasakan. Fadharhum, kata Allah Jalla wa'ala, biarkan mereka sampai mereka bertemu dengan hari di mana mereka pada hari itu akan dibinasakan. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a walahum yunsarun. Pada hari tidak berguna tipu daya mereka sedikit pun, dan mereka tidak akan ditolong, kata Allah Azza wa Jalla. Wa inna lilladheena zalamu 'adzaaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun, kata Allah Jalla wa Ala. Dan bagi orang-orang yang berbuat zalim, bagi mereka azab selain itu, selain di akhirat, mereka juga akan mendapatkan azab, orang-orang yang berbuat zalim tersebut, di dunia dan di alam barzakh yang dimaksud. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, dan sabarkan dirimu wahai Rasulullah dengan terhadap keputusan-keputusan Rabb engkau, sesungguhnya engkau bi'ayunina, dalam pantauan kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah dan memujilah Rabbmu di saat engkau taqumul lail, bangun di malam hari. Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum, dan di malam hari bertasbihlah engkau dan di saat terbenamnya an-nujum, yaitu bintang-bintang, ai di waktu pagi yang dimaksud waktu salat subuh. Mari kita lihat barakallahu fikum tafsir yang ditulis oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala fi dzikri bayani anna al-musyrikin al-mukadzibin bil haqqil wadhi qad 'atau 'anil haqqi wa 'asau 'alal batili wa annahu law qama 'alal haqqi kullu dalilin lim lamattaba'uhu wa la khalafuhu wa 'anadu. Kata beliau, Allahu 'azza wa jalla menyebutkan tentang kaum musyrikin yang mendustakan kebenaran yang nyata. Mereka telah berpaling dari kebenaran dan mereka merasa besar di atas kebatilan. Kalau tegak atas kebenaran itu, semua dalil, niscaya mereka tidak akan mau mengikutinya. Niscaya mereka akan menyelisihinya dan menentangnya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa iyarau kisfam minas sama'i saqitah. Ay, law saqata alaihim minas sama'i minal ayatil bahirah. Kalau mereka menyaksikan jatuh atas mereka dari langit tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata, kasab ay kit'un kibarun minal azab, satu potongan besar dari azab Allah azza wa jalla. Yaqulu sahabun markum, mereka mengatakan ini awan-awan yang bertumpuk-tumpuk, ay hadza sahabun mutaraqimun 'alal 'adah. Ini sesuatu yang biasa. Awan, gumpalan-gumpalan awan yang turun ke negeri mereka. Padahal mereka akan diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ay fala yubaluna bima ra'au minal ayati wala ya'tabiruna biha. Mereka tidak mempedulikan apa yang mereka lihat dari tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya. Kata beliau barakallahu fikum, wa haula la dawa'a lahum illa al-'adzab wan nikal. Kata beliau, itu atau mereka tidak ada lagi obatnya buat mereka kecuali azab dan siksaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Walihadha qala, berdasarkan ini Allah mengatakan, fadharhum, biarkan mereka, hatta yulaku, sampai mereka bertemu, wahuwa yaumul qiyamah, alladhi yusibuhum fihi minal azab ma la yuqadiru qadrahu wa la yusafu amruhu. Yuqadiru qadrahu wa la yusafu amruhu. Biarkan mereka berjumpa dan bertemu pada hari kiamat, yaitu dengan musibah berbentuk azab yang menimpa mereka, yang tidak akan bisa diukur kadarnya dan tidak bisa disifati perkaranya. Artinya barakallahu fikum, Allahu jalla wa ala telah menyiapkan azab yang pedih buat mereka. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a ay la qalilan wala katsira. Pada hari itu juga tidak akan bermanfaat buat mereka tipu daya mereka sedikit pun. Tidak sedikit, tidak pula banyak. Sedikit tidak memberikan manfaat, apalagi banyak. Wa in kana fid dunya qad yujadu minhum kaidun ya'ishuna bihi zamanan qalila. Walaupun di dunia didapati dari mereka tipu daya, yang mereka hidup dengan tipu daya tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Fayaumul qiyamah, maka pada hari kiamat, yatmahillu kaiduhum, akan hancur binasa tipu daya mereka. Watabtulu masa'ihim, dan akan batal semua usaha-usaha mereka. Wala yantasirun min azabillah, mereka tidak akan ditolong dari azab Allah Azza wa Jalla. Walahum yunsarun, mereka tidak akan bisa meminta pertolongan dari azab Allah, dan mereka tidak akan ditolong. Barakallahu fikum. Ini gambaran kerugian hidup. Di dunia sudah disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala bahwa orang yang menyekutukan Allah itu tidak akan pernah tenang dan tentram hidupnya, tidak akan. Seberapapun harta benda yang mereka peroleh, mereka tidak akan pernah tenang dan tentram. Barakallahu fikum. Di saat dia dekat dengan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena syirik itu telah menjadikan akal fikiran ini sarangnya khurafat. Sarangnya khurafat takhayyulat. Barakallahu fikum. Kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana akan bisa tenang dan tenteram seseorang yang akalnya sudah menjadi sarang khurafat dan takhayulah. Datang kupu-kupu atau mungkin ada sesuatu yang dilihat, khurafatnya datang. Takhayulnya datang. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi benar-benar tidak akan menenteramkan hidup. Sampai Allah Jalla wa'ala mengumpamakan orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala itu dengan seorang budak yang dimiliki oleh dua tuan. Seorang budak yang dimiliki oleh dua tuan. Barakallahu fikum. Mau mengerjakan kemauan ini, tidak disenangi sama yang lain. Mau mengerjakan kesenangan ini, tidak disukai sama yang lain. Benar-benar bimbang hidupnya. Barakallahu fikum. Tidak tenang. Ya. Tidak tentram. Barakallahu fikum. Di saat Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan banyak laba misalkan dalam usahanya. Rahimani wa rahimakumullah. Banyak hal yang dia dituntut oleh otak yang telah terisi oleh khurafat dan takhayulat itu. Banyak perkara harus dikerjakan. Barakallahu fikum. Apalagi kalau dia dekat hidupnya dengan kiainya. Atau mungkin dengan alimnya. Wah, lebih lagi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nas'alullah salamatal afiyah. Begitu tersiksanya orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala di dalam hidup. Barakallahu fikum. Belum lagi harus menghadapi siksaan Allah Jalla wa'ala di akhirat kelak. Maka sering saya ingatkan, Ahlus sunnati wal jama'ah telah berkontribusi besar di negerinya ini. Ya. Seperti yang telah kita sebutkan, tidak ada pengingkaran sedikit pun terhadap perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jal. Padahal ini kejahatan yang paling besar di dalam hidup. Pengundang yang paling tinggi murkanya Allah Jalla wa'ala. Namun tidak pernah tersentuh oleh ya bapak-bapak kita di aparatur negara. Tugas untuk itu. Kita bersyukur mereka menyelesaikan urusan pencurian, perampokan, barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan narkoba. Itu semuanya patut disyukuri rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita bersyukur mereka menyelesaikan maksiat-maksiat. Namun di sana ada maksiat yang sangat besar terkait dengan menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Tidak tersentuh barakallahu fikum. Siapa yang menyentuhnya? Ahlus sunnati wal jamaah. Dengan dakwatut tauhid. Dakwah kemudian barakallahu fikum mengajak kepada ibadatillah tabaraka wa ta'ala. Membantu negeri kita ini untuk terpelihara dari murka Allah Jalla wa'ala. Kedua, terkait dengan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Barakallahu fikum. Tidak disentuh. Rahimani wa rahimakumullah. Padahal perkara-perkara baru ini dalam urusan agama adalah derajat di dosanya di bawah dosa syirik dan kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang menyentuhnya? Berarti keberadaan ahlus sunnati wal jamaah dimanapun dia berada. Bagaimanapun bentuk ma'had yang ada pada mereka. Mungkin ada harus ngontrak di sebuah tempat. Harus barakallahu fikum. Ya. Beratapkan seadanya. Tapi dia telah berkontribusi besar terhadap negeri ini. Tidak ada yang tahu. Kalau mereka ini sedang berjuang. Mereka ini sedang membantu aparatur negara. Mereka ini sedang memakmurkan negerinya. Tidak ada yang tahu. Kecuali orang-orang yang belajar ilmu agama. Merekalah yang tahu. Keberadaan ahlus sunnati wal jamaah di negeri ini. Kedudukan mereka. Perjuangan mereka. Kontribusi mereka terhadap negeri ini. Besar dan sangat besar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu tidak boleh berkecil hati. Wahai saudaraku ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah telah berbuat yang sangat besar buat negerinya. Telah berbuat besar terhadap anak bangsa ini. Barakallahu fikum. Yang mengingkari kesyirikan. Yang menyerukan ketauhidan. Yang mengingkari kebidaahan-kebidaahan. Ini adalah perbuatan kejahatan besar dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Maka oleh karena itu, sesungguhnya kita telah bergandengan tangan, merasa atau tidak merasa, dengan aparatur negara dalam menjaga dan melindungi negeri ini dari murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, tidak ada yang tahu perjuangan besar ahlus sunnati wal jamaah. Walaupun mereka duduk belajar di rumahnya Allah Jalla wa Ala, mengkaji kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, namun mereka terdepan dalam membuka kebaikan buat negerinya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, begitu mengerikan murka Allah Azza wa Jalla yang dipersiapkan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla fi'ula. Maka tentu butuh kesabaran yang sangat dalam dari diri kita sendiri untuk terus belajar akidah tauhid, belajar qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa sekali lagi keberadaan Ahlus Sunnati wal Jamaah di tengah-tengah muslimin atau di negerinya berada pada posisi yang paling teratas, yang paling tertinggi kedudukan mereka, barakallahu fikum. Maka jaga ini semua dengan terus belajar Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau kemudian menyebutkan, lamma dzakarallahu 'adzabaz zalimin fil akhirah akhbara anna lahum 'adzaban qabla 'adzabi yaumil qiyamah wa dzalika syamilun li 'adzabid dunya bil qatli was-sabi wal ikhraj min ad-diyar wal 'adzabul barzakh wal qabr wa li 'adzabil barzakhi wal qabri. Di saat Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang hukuman orang-orang yang berbuat zalim di akhirat, Allah Jalla wa'ala memberitahukan kalau mereka mendapatkan azab sebelum azab pada hari kiamat, yaitu azab yang mencakup azab di dunia dengan dibunuh, dengan ditawan, diusir dari negeri mereka, dan juga azab di alam barzakh dan alam kubur. Walakin aktsarahum la ya'lamun, namun kebanyakan mereka tidak mengetahuinya, barakallahu fikum. Ai fadzalika aqamu ala ma yujibul azaba wa shiddatal iqabi. Karena mereka tidak tahu itulah, mereka tetap melakukan apa yang mewajibkan azab dan hukuman yang pedih dari Allah tabaraka wa ta'ala. Walamma bayyana ta'ala al-hujaja wal-barahina ala butlani akwalil mukadzibin amara rasulahu sallallahu alaihi wa sallam. Tatkala Allah Jalla wa'ala telah menjelaskan hujah-hujah, bukti-bukti atas kebatilan ucapan para pendusta tersebut, Allah Jalla wa'ala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alla ya'ba'a bihim syai'ah, agar jangan menghiraukan mereka sedikitpun. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk tidak menghiraukan mereka sedikitpun. Ini yang berat. Kita sudah berbuat baik, taruhlah dicela, dicerca, direndahkan. Ini ujian berat. Untuk kita mau plong, tidak usah pedulilah. Biarkan. Ya. Kalau bahasa Syekhuna Mukbir rahimahullah, yang selalu beliau ungkap-ungkap di dalam majlis barakallahu fikum. Ya. Qul mutu bighayzikum. Silahkan kalian tewas di atas kemurkaan-kemurkaan. Silahkan. Tidak peduli. Biar. Ia anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tidak peduli. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang berat. Apalagi iman. Ya, kita semuanya ini kurang ya. Lemah-lemah barakallahu fikum. Untuk kemudian tidak menghiraukan celaan orang mencela. Kayaknya gimana ya? Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan Rasulnya alaih salatu wassalam untuk tidak menghiraukan mereka sedikitpun. Sudah habis. Sudah tidak ada lagi kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Digolongkan orang gila. Majnun barakallahu fikum. dituding beliau penyair. Ya. Al-Quran adalah bikinan beliau. Barakallahu fikum. Tidak hanya itu saja, beliau itu dituding sahir kadzab. Seorang penyihir, pendusta. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kebaikan di hadapan mereka. Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa Ala memerintahkan Rasulnya untuk tidak menghiraukannya sedikit pun. Wa ayyasbira li hukmi rabbihil qadari wasyari. Agar beliau bersabar terhadap ketentuan takdir yang akan menimpanya. Bersabar dengan hukum syariat. Terus konsekuen wal istiqamati alaih dan istiqamah di atasnya. Wa wa'adahullahu al-kifayatah. Dan Allahu Jalla wa'ala telah menjanjikan kecukupan buat beliau dengan firman-Nya, fa innaka bi a'yunina ay bi mar'a minna wa hifdhin wa atina'in bi amrik. Sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan kami, berada dalam penjagaan kami, berada dalam perhatian terhadap urusan-urusan engkau. Ini kan yang menyenangkan dan menggembirakan. Yaitu Allahu Jalla wa'ala tidak akan membiarkan siapapun yang bersabar di atas jalannya. Barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala akan membela, menjaga, melindungi, memberikan, menyiapkan bantuan-bantuan dan pertolongannya. Wa amarahu ayyasta'ina 'ala sabri bidzikri wal ibadah. Dan Allahu Jalla wa Ala memerintahkan beliau untuk meminta bantuan atas kesabaran itu dengan banyak berzikir dan beribadah kepada Allah. Faqala fawasabbih bihamdi rabbika hina taqum minal lain. Bertasbihlah engkau dengan memuji Rabb engkau di saat engkau bangun di malam hari. Fafihi al-amru biqiyamil lain au hina taqum ila salawatil khamis. Di dalam ayat ini ada perintah untuk bangun malam dan banyak berzikir bertasbih di saat menegakkan solawat yang 5 waktu. Bidalili kaulihi dengan dalil firman Allah. Wa minal layli fasabbihu wa idbaran nujum. Ay akhiral layl wa yadkhulu fihi solatul fajri. Wallahu a'lam. Kata beliau, di malam hari bertasbihlah engkau dan juga di saat tenggelamnya bintang-bintang, berarti di malam, di akhir malam masuk di dalamnya solat fajar. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ini pesan Allah Azza wa Jalla buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk bersabar atas ketentuan-ketentuan hukum takdir dan hukum syariat. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi-Nya alaih salatu wassalam meminta bantuan atas kesabaran itu dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sini saya mengingatkan para syabab, ya, para pemuda dan pemudi, barakallahu fikum, maka jaga dengan sebaik-baik mungkin waktu solat yang wajib Barakallahu fikum. Jangan dilalaikan. Jadikan dia menjadi penyejuk mata kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita semangat, kalau dipanggil sama teman, mau makan, mau berkela, mau ngerujak, mau jalan-jalan, cepat untuk memenuhi undangan dan panggilan. Maka tentu wajib untuk kita mendahulukan panggilan Allahu Jalla wa'ala. Di tangan Allah apapun yang engkau cari. Engkau pemuda butuh ketenangan dan ketenteraman. Jawabannya ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Engkau ingin menjadi orang atau pemuda yang berbahagia, pemuda yang gagah, pemuda yang terhormat, pemuda-pemudi yang bermartabat, ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Cari semuanya itu di sisi Allah. Kita akan dapat. Kalau kita mencari atau maaf, kita melebih utamakan panggilan yang lain dari panggilan Allah Jalla wa'ala, kita tidak akan pernah menjadi terhormat. Bagaimana kita mau dihormati oleh manusia, sementara manusia itu akan menghormati yang dihormati oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan mengemis untuk kemudian orang menghormati kita dalam kondisi kita tidak mencari penghormatan dari Allah Jalla wa'ala. Panggilan Allah di nomor sekiankan. Panggilan nafsunya dikedepankan. Panggilan temannya yang sebaya atau yang sejalan dengannya, ya, tanpa pikir panjang. Tapi panggilan Allah Jalla wa'ala terlihat malasnya, terlihat berat jasadnya, berat pikirannya. Barakallahu fikum. Berarti kita ini masih hidup dengan banyak setan. Mari kita perangi bersama-sama. Tidak ada peperangan yang kuat dari kita kecuali melalui ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala pertama, dan yang kedua meminta bantuan darinya, berdoa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.